Labrador. Labrador. Tinggal ketipan dan ketimuran menggoda diri zaman. Oh my god, mbak yo sing eling ati eling kapotokan iku budaya joget lagi lagi ora. Yo, apa aja?